Mitra bisnis, kita melihat banyak larangan memberikan parsel di iklan media-media massa nasional. Bahkan saat ini tidak hanya lembaga pemerintah yang melakukannya. Sejumlah perusahaan juga melakukan hal yang sama dengan dalih good corporate governance. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai hal ini? Begini ya, saya pikir himbauan untuk tidak menerima parsel itu menurut saya sih sah-sah saja. Ya, dulu sebenarnya ini satu kebiasaan ya, apakah itu yang baik atau yang jelek ya. Tapi itu kan sebenarnya sesuatu di mana pengusaha-pengusaha itu yang memberikan selamat lebarannya melalui parcel itu karena ya hubungan mereka yang bertahun-tahun ya, tanda terima kasih dan lain-lain. Tapi kalau memang sekarang dianggap itu menjadi salah satu untuk merantas korupsi, ya itu sebenarnya simbolik-simbolik aja menurut saya. Karena kalau orang itu korupsi mana mau dia terima parcel. Parcel itu kan harganya nggak seberapa. Yang paling baik itu kan tuh yang dia terima itu langsung duit. Dan kalau dia mau korupsi kan nggak usah melalui parcel-parcel ya toh. Ya tapi kalau memang ini cuma simbol-simbol yang ingin ditegakkan supaya kita mempunyai pemerintahan yang bersih dan lain-lain. Ya saya bilang boleh-boleh aja lah ya. Saya nggak terlalu pusing. Tapi kan kasihan sebenarnya masyarakat kita yang bekerja di dalam keranjang-keranjang parcel, bikin-bikin parcel itu kan sebenarnya mereka dirugikan. Ya, tapi kan ya ini sudah terjadi 1-2 tahun yang lalu ya. Dan menurut saya apakah sudah efektif dan lain-lain. Saya kita lihat aja sampai berapa jauh keberhasilan daripada KPK ini juga. Apakah KPK ini juga terlalu berlebih-lebihan juga kita juga nggak tahu ya. Jadi semua itu harus ada rules of the game yang harus dijelaskan dan disosialisasikan kepada pemerintah. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh itu. Supaya jangan semua itu overacting dari satu pendulum ke kiri, sekarang ke kanan gitu loh. Kita lihatlah bagaimana hasilnya. Tapi saya tidak melihat itu sesuatu, bahwa itu tanda-tanda sesuatu di mana pengusaha dan lain-lain itu menyogok daripada dengan parcel itu daripada pejabat-pejabat itu. Menurut saya sih enggak lah. Nah, dengan begitu, tidak sedikit pengusaha yang dimatikan usahanya dong, Pak? Ya, tentu ada yang dimatikan mata pencariannya. Tapi ini kan parcel juga mata pencarian yang ad hoc ya, yang sekali setahun dan lain-lain ya. Apakah itu dalam rangka tahun baru ataupun lebaran ini ya. Jadi saya pikir sekali, tapi tentu mata pencarian ad hoc ini yang dirugikan menurut saya. Tapi kan nggak terlalu mengupakan sesuatu yang mematikan menurut saya juga enggak lah. Ini kan pekerjaan sambilan saja menurut saya yang terjadi sekali setahun, di mana orang juga ingin mendapatkan satu rejeki pengusaha-pengusaha itu. Dan saya anggap itu juga wajar-wajar aja, dan juga ada yang mau pakai dan yang mau beli kan. Saya pikir sebenarnya kan ini kan juga yang dikasih kepada pejabat-pejabat pemerintah ini juga nggak banyak kan. Yang kita banyak kasih kepada teman-teman kita kok, yang nggak bukan pejabat dan bukan pegawai negeri kok. Urusan apa KPK kan, itu boleh-boleh aja. Tapi itu lebih banyak daripada kasih pegawai negeri menurut saya yang kita lakukan. Saya kasih sama dokter saya kasih sama saya punya teman-teman, saudara saya. Itu kan saya anggap itu biasa di antara kita saling, ya saling inilah, mengucapkan selamat sekaligus kasih dia mangga, kasih dia buah-buahan, kasih dia parcel. Saya pikir itu jauh lebih banyak daripada kasih pegawai negeri gitu loh. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.